Jadi saya mengatakan kepada saudara-saudara yang sudah mencintai sedekah, never stop. Do not stop. Terus. Biarin orang mengatakan, wah, abis ini minta ini, abis ini minta itu. Minta terus. Biarin sama Tuhan. Kecuali gue minta sama pohon. Ini mintanya sama Allah. Kalaupun saya tidak bersedekah, saya boleh meminta kepada dia. Jadi katakan kepada dia. Orang lain mengatakan pamri, kami mengatakan inilah doa. Orang yang mengatakan, wah itu enggak ikhlas. Enggak, kami mengatakan inilah iman. Bukan persoalan ikhlas, tidak ikhlas. Masa sebelum sedekah saya boleh meminta, setelah sedekah jadi enggak boleh? Apa itu sebutannya ikhlas? Kan begitu, saya tanya sama saudara semua. Saya enggak ada sedekahnya nih, enggak ada sholatnya nih. Tapi boleh enggak saya minta sama Allah? Boleh. Loh, kenapa setelah saya sedekah, lalu omongannya mau jadi begini? Kamu tuh jangan sedekah karena pengen begini, pengen begitu. Jangan. Ya kan aneh. Oh, sebelum sedekah saya boleh minta, masa setelah sedekah saya jadi enggak boleh? Jangan, terus maju. Nah, kembali kepada anak saya. Akhirnya kemudian, subhanallah, teori lama terpaksa saya lakukan. Harusnya saya bilang kepada saudara-saudara semua, jangan terpaksa. Ada loh saatnya di mana Allah memaksa saudara betul keluar tuh duit. Saat di mana saudara nunggu operasi. Ya. Terus benar-benar kecopetan, kemalingan, kebakaran, kehilangan, ketipu, segala macam. Akhirnya pada suatu maghrib, saya kumpulin anak saya. Si Wirda, mamanya, sholat maghrib. Kemudian saya bilang sama dia, kak, kakak benar pengen mobil Alphard? Iya, pak. Terus kakak udah tahu caranya? Udah. Apa caranya? Buang serenanya, ntar datang Alphardnya. Itu dia. Yusuf Mansur nih gue bilang, ini bener nih itu caranya. Maka katakan Pak Yusuf Asim, katakan kepada para amil bapak, supaya meniru amil-amilnya PPPA, dapat gaji lewat, nanti Allah yang akan betul-betul mengangkat derajat para amil kita, menjadi amil-amil yang kaya raya, tanpa perlu gaji dari yatim mandiri. Dalam suatu kesempatan saya dengan dompet duafa, ada waktu itu apa sih istilahnya dapat duafa tuh kalau menjelang puasa, relawan ya, ada relawan volunteer ini dapat sanggup Pak Yusuf, dapat sanggup tahu. Tapi saya bilang begini sama dia, woi, kamu dapat sanggup berapa, sekian ratus sebulan ini selama bulan suci Ramadan, pengen gak diganti Allah sama umroh? Nggak ada yang bilang nggak pengen, pengen semua pengen. Terus saya bilang, oke, kalau pengen saya mau bilang sama dompet duafa, jangan diberikan insentif saudara selama bulan Ramadan. Diam. No. Dan gak bakalan lah Allah gak bisa ngasih makan. Gak bakalan. Apa ya kita punya gaji pasti bisa makan? Belum tentu. Apa ya juga kita punya gaji? Hah? Apa ya juga kita tidak punya gaji lalu tidak bisa makan? Juga sama-sama belum tentunya. Kalau Allah maha mengendaki apa yang terjadi, maka kehendak Allah yang terjadi. Anak saya saat itu membuat saya bangga sekali. Kebanggaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, makasih. Engkau telah meneteskan anak yang seperti ini. Ibu bapak maaf ya, ada orang tua yang ahli sedekah anaknya benci, ada? Ada yang suami ahli sedekah istrinya benci, ada? Pak, ntar malam Ustaz Yusuf Mansur di UNM. Jangan ke situ ya. Bahaya. Lu ada pak, mesti ada yang begitu. Ada istri yang soleha, suaminya gak senang. Kamu tuh ya, asal mau tidur pakai mukena terus. Gak nafsu nih, tau gak? Kamu bangun bukan buat saya, buat Allah. Bangun buat saya, buat Allah. Bangun bukan buat saya, buat Allah. Saya mau cari lagi yang lain. Ada yang begitu modelnya. Ada juga orang tua yang tidak senang dengan anaknya yang soleh-soleh. Ada. Kamu tumbuk jangan pakai jilbab, nah nanti jauh jodoh. Ah, banyak itu. Kamu kalau pakai jilbab, terus kerjanya susah. No, lihat Mas Andi, gak pakai jilbab, dia kerja tuh. Ya Mas Andi, oh jilbab. Maka ketika saya melihat anak saya begitu, gampang Pak. Buang serenanya, datang Alphardnya, ya Allah ya Karim, saya peluk dia pak. Ini hadza hiya banati, ini dia anakku, ini hadza hiya binti. Terus saya bilang sama istri saya, gimana dek? Ya, saya mau pakai Serena, saya enggak pakai. Papa pakai Alfa juga saya enggak pakai, yang sama di rumah aja. Iya. Ya dah, kalau gitu saya cari, Pak. Cari mangsa nih. Nah, ini dia. Saudara punya hak menaruh di mana saja karena saudara investor ya. Saudara mau pilih yatim mandiri, ya? Mau pilih yang onom, terserah itu mak, itu kita. Lalu yatim mandiri lah yang berjuang untuk mengatakan kepada para donaturnya, sedekahlah di kami karena di kami ini sedekahnya begini, begini, begini. Ya kita jualan, Pak. Saya pun begitu, saya cari ketemu nih. Ada satu pengusaha yang sedang jatuh, yang sebelumnya sudah menjadi donatur pesantren, saya bilang sama dia, "Mul, sini. Ente punya kesulitan, insya Allah ada jawabannya hari ini." Yang benar, Ustaz. Apa tuh? Datang aja dulu. Datang dia bawa mobilnya. Saya bilang sama dia gini, "Mobil ente ada PKB-nya tuh. Ada, Ustaz. Mobil ente jual." Nah, kalau itu mah bukan solusi. Dari kemarin udah tahu. Ya, ente belum titik, udah ngejawab. Kalau sama guru mah dengerin dulu sampai titik. Baru lu ngomong. Mobil lu jual mut, lu pakai mobil gua. Lu pakai mobil gua. Ini orang langsung nangis. Ya Allah, jangan ya Allah lu bayar. ya Allah, enak aja lu bayar. Ustaz nih, saya pikir bakal dikasih ke saya karena cintanya Ustaz sama saya. Ji, siapa yang cinta sama lu? Hey, Mul, jangan GR. Lu beli nih serena gua, tapi lu bayar kalau lu punya duit. Dan lu bayar kemana? Lu bayar terserah lu mau bayar, karena itu sudah saya sedekahin. Fair kan? Paham? Paham saudara-saudara semua? Dia beli dari saya, enak aja yang gak beli. Beli kan, dia pengusaha. Tapi saya minta sama dia, kalau dia udah ada duit, jangan anter itu duit ke rumah saya, tapi bagikan kemana yang dia mau. Itu ketika dia bawa lagi serenanya, saya mana saya pegangan. Rumah masih tanah, Pak Ustadz, sebagian. Saya bilang sama istri saya, di belakang ada anak saya. Begitu serena nikung, hilang dari gang saya, kami berdua pada senang. Tahu gak apa yang kita ucapin? Ahlan wa sahlan my Alphard. No iya Pak. Orang yang gak punya iman sama amal soleh aja mengatakan, if you think you will get it, you will get it. Jika Anda berpikir Anda akan mendapatkan itu, maka Anda akan mendapatkan itu. If you think you can do it, you can do it. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع hawahu wa kana amruhu furta. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkan diri kalian semua ketika meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajha, kepengen keridhaan Allah. Apakah yang saya lakukan pengen apa? Enggak. Yang saya lakukan pengen keridhaan Allah supaya Allah redha memberikan saya alfat. Beda, Pak. Saya menolak tuh dikatakan saya pengen alfat, enggak. Ketika saya bersedekah supaya anak saya turun dari panasnya, tentu kita pun orang-orang tua mengatakan, dia bukan tidak ikhlas, tapi dia betul-betul yuriduna wajaha, kepengen betul anaknya sembuh dari panasnya, dengan jalan yang Allah redhoi, yakni dengan jalan sedekah. Jangan sombong orang-orang yang mengatakan kamu sedekah-sedekah aja, jangan minta sama Allah. Ini ayatnya ada. Yuriduna wajah. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang kemudian selamatan agar anaknya dimudahkan ujian. Enggak boleh kita mengatakan kampean nih, undang-undang orang pengen anak lulus. Olah-olah bego, ya bego aja. Ya enggak bisa begitu dong. Maka ketika perdebatan tidak terelakkan, enggak usah kita layanin. It's my way, gitu aja sudah. Lana amaluna walakum amalukum. Malah Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan tiru cara orang lain yang enggak ingat diriku. Loh, kalau Anda semua pengen pergi haji, caranya nabung, nabung, nabung, enggak ingat Allah. Oh, saya mengatakan jangan ikut, jangan. Jangan nabung lama. Pengen mobil baru, orang lain yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, caranya gimana? Mobil Kijang tahun 95 dijual, lalu duitnya dijadikan DP, atau ditambahi lagi dengan uang saudara, lalu datanglah mobil baru. Itu cara lama. Allah mengatakan, wala tote, jangan ikut cara yang begitu. Man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Gimana caranya? Bawa ke mobil Kijang tahun 95. Ke pesantren siapakah? Bawa ke dia. Lalu bilang masih kiainya, kiai, saya pengen diganti sama Allah sama mobil Kijang Innova tahun 2005. Maka Kijang tahun 95-nya saya berikan kepada kiai. Waduh, makasih ya. Tapi dalam 3 bulan kalau Allah tidak menjawab doa saya, maka ini Kijang saya tarik kembali. Lalu orang bilang, nanti menginjak. Sabar. Wasbir nafsaka. Caramu salah itu, wasbir nafsaka, sabar. Caramu enggak benar, wasbir nafsaka, sabar. Kalau kita udah tahu kita benar, maka pegang itu kebenaran. Jangan dengerin omongan orang. Orang tidak bisa memberikan ibu dan bapak jodoh buat anak ibu dan bapak. Jangan dengerin omongan dia pada. Nah. Wa qulil haqqum mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan kebenaran itu datangnya adalah dari Allah. Siapa yang percaya, ikutin. Siapa yang gak percaya, jangan ikutin. Sederhana kan? Tapi kalau Allah melihat kita pengen dunia, tapi kita ikut caranya Allah. Kum, kumilaila illa qalila. Kita yang bangun malam, Allah demen gak? Demen. Oh, kayaknya kalau saya jadi kepala ke kantor, kayaknya senang nih istri saya. Loh, itu boleh pak. Asal sampean mintanya sholat malam. Allah redho dengan permintaannya seperti itu dan dilakukan dengan cara-cara yang Allah juga redho. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Buat mereka yang beriman, percaya kalau Allah can do it, bisa melakukan itu. Wa amilu salihat, lalu mau melakukan sesuatu. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Ulaika lahum jannatun tajri min tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Sejak dia menyedekahkan kijangnya, dia berharap akan dapat mobil yang lebih baik. Tapi Allah jamin, setiap mau berangkat ada yang nawarin pinjaman, setiap mau berangkat ada yang nawarin tumpangan, setiap mau ada yang berangkat menawarkan bantuan. Subhanallah. Wahasunat murtafaqo, hidupnya diselimuti nikmat tawab, diikuti terus, diselimuti dengan kebaikan demi kebaikan, masya Allah. Dan teruslah berlanjut tuh cerita sampai tadi saya cerita menyedekahkan pakaian. Ya, kadang-kadang saya bilang gini, enggak lama juga lah. Toh Allah juga tahu, sedekah 10 lemari balasannya kan 10 lemari. Tapi apakah Allah merasa perlu menghadirkan langsung 10 lemari? Loh, malah saya bingung. Loh, iya enggak ada tempatnya. 10 lemari itu bagaimana? Mungkin istri saya someday bakal punya butik gitu. Someday mungkin saya akan punya ini, punya itu, usaha yang berbasis pakaian, mungkin. Allah hadirkan dulu. Oke, Sof, kamu pakai dulu 5. Lah 5 yang saya bawa ketinggalan di Masjid Al-Azhar. Yus, tinggalan. Kalau saya minta lagi, malu sama Allah. Oke, ya Rob, dah 4 saya sedekah. 1 aja yang saya bawa. Lah 1 yang saya bawa kotor. Lah karena kotor enggak punya salin, karena enggak punya salin beli nih di hotel. Alhamdulillah. Enak, Bu, Pak. Sesungguhnya kita enggak pernah kehilangan apa-apa kok. Emangnya mobil segarasi akan kita pakai selamanya, kan enggak. Emangnya pakaian selemari akan kita pakai semua. Mau jadi lenong, pakai-pakai semua 10 pakaiannya ya, kurang kerjaan. Saya berdoa, mudah-mudahan ibu dan bapak, ya, pada satu masa punya quantum giving. Ada 10 juta nih, Pak, ini duit buat persiapan haji. Udah, merem aja. Siapa? Sami nawa tok nak papa memang suami saya. Lewat. Ada mobil nih kita tahun 92. Dengar satu sepet tadi. Dengar. Gimana mah? Udah, besok bismillah. Quantum giving. Tapi buat yang belum bisa, learn, belajar. Belajar dari mana? Ambil satu yatim, dua yatim mandiri. Tapi jangan belajar terus, Pak. Belajar terus gitu, nggak ada peningkatan, peningkatan dong. Dari mulai karyawan biasa, anak yatimnya 2, sampai jadi kepala seksi 2, ya nggak benar kan? Target tahun depan anak saya 10, tahun 2012 sebelum kiamat anak saya 20. Terus menerus meningkat, insya Allah bapak dan ibu pun Allah akan meningkatkan lagi kesejahteraannya. Kan Allah udah janji, siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan berjalan berlari. Siapa yang datang kepada Allah jalan, Allah akan lari. Siapa yang datang kepadaku lari, aku akan lompat. Subhanallah. Yang punya mobil, mikir. Yang punya motor, mikir. Kalau memang enggak bosan dengan mobil yang lama, yang mati terus, mogok terus, ya pakai aja terus. Tapi kalau emang ada bosannya, iya juga ya. Kayaknya lebaran besok kalau pakai mobil baru mah enak. Udah, ikat kontrak sama Allah. Rob, bismillah. Saya sedekah ini mobil, karena saya pengen lebaran besok saya punya mobil yang baru. Nanti saya cuma pakai 2 minggu aja deh. Habis itu tak sedekahin lagi kepada engkau ya Allah. Insya Allah. Memang kadang-kadang datang ujian dari Allah. Akhirnya saudara gak bisa pulang kampung sama sekali karena Allah tetap gak mengganti. Kalau udah begitu gimana? Wasbir nafsaka. Sabar. Sabar. Insya Allah. Akhirul kalam. Saya ucapkan selamat kepada yatim mandiri. Dari namanya ini sangat inspiring. Bagaimana membuat yatim bisa mandiri. Begitu kan? Dari namanya sangat merinding saya. Mudah-mudahan nanti bisa diselipin yatim tahfiz mandiri, amin insyaallah. Terima kasih bapak ibu yang mati Allah, saya doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.